Ya, satu lagi. Coba antum. Hafal ya. Ya, alhamdulillah. كيف فعل ألم ترى ya شندم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Baik, kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tafsir surah Al-Fil. Tafsir penjelasan dari surat Al-Fil. Sebelum itu, seperti biasa kita akan menjelaskan beberapa muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Yang pertama berkait dengan nama dari surat ini. Nama yang paling masyhur dari surat ini adalah apa? Surah Al-Fil. Surat Al-Fil. Dan terkadang surat ini juga disebut dengan surat Alam Tara. Dan surat Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Bittifaqi al-ulama, dengan kesepakatan para ulama. Adapun berkait dengan pembahasan surat ini, maka surat ini hanya membahas tentang satu pembahasan saja, yaitu kisahnya Ashabul Fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah Al-Ashram Al-Habashi, ya, dari negeri Yaman. Dan maksud dari surat ini adalah menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rumahnya yang suci, Baitullah Al-Ka'bah, dari para perusak. Kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih di dalam tafsirnya dan juga di dalam tafsir-tafsir yang lain. Dan pada kesempatan ini kita berupaya untuk menyampaikannya seringkas mungkin. Disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaihi bahwasanya kisah surat Al-Fil ini ada kaitannya dengan Ashabul Ukhdud yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud, celaka mereka orang-orang yang membuat parit-parit dari api untuk membakar mereka kaum mukminin. Kaitannya adalah bahwasanya mereka ataupun raja yang dia membuat parit-parit dari api untuk membakar kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja yang terakhir dari Himyar. Namanya adalah Dhunwas. Dia membakar mereka yang beriman kepada Allah, yang berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jumlah mereka yang dibunuh, dibakar, kata Ibnu Katsir rahmatullah taala alaihi, mencapai 20 ribu orang. Sangat banyak sekali, sangat jahat sekali si raja ini. Tidak ada yang lolos dari kejahatannya kecuali satu orang, namanya Daus Ibnu Tha'laban. Dia berhasil kabur, lari, menyelamatkan diri menuju negeri Syam. Maka dia berjumpa dengan Raja Syam, Kaisar. Jadi Kaisar adalah julukan Raja-Raja Syam. Maka dia pun menyampaikan perihalnya, keadaan kaumnya yang disiksa dan dibunuh oleh Raja Himyar yang ada di Yaman. Maka Kaisar memberikan surat kepada orang ini, Daus Ibn Tha'laban, untuk disampaikan kepada An-Najasyi. Najasyi julukan Raja Habasyah, bukan Najasyi yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, bukan itu. Jadi An-Najasyi adalah julukan Raja Habasyah. Akhirnya An-Najasyi ini dia termasuk An-Nasara. Iya. Agamanya agama Nasrani, hanya saja tercampur ya dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi dia bangkit pembelaannya. Akhirnya dia utus dua orang panglimanya, Aryad dengan Abrahah Al-Ashram Al-Habashi, untuk memimpin pasukan besar menuju negeri Yaman. Akhirnya berangkatlah dua panglima ini memasuki negeri Yaman, dan berhasil pada akhirnya dua orang ini menaklukkan negeri Yaman. Dan pada akhirnya Raja Himyar yang jahat, yang zalim, yang kejam ini mati ghariqan fil yam, tenggelam di lautan. Sehingga singkat ceritanya, negeri Yaman ini dipegang oleh dua panglima. Akhirnya dua orang ini bertikai dan berebut kerajaan. Hampir ya dua golongan ini berperang. Hanya saja di antara keduanya ada yang mengusulkan satu usulan, sudah kita tidak perlu bertempur berperang, sehingga karenanya akan menghabiskan tentara kita, sudah kita saja bertanding. Siapa yang menang dialah yang memimpin negeri Yaman ini. Akhirnya bertandinglah antara Aryad dengan Abrahah. Singkat cerita dan singkat kisah bahwasannya Abrahah yang hidup meskipun dalam kondisi terluka, hidungnya robek, wajahnya juga, dan Aryad mati. Kemudian berita ini sampai kepada Raja An-Najasyi, maka murkalah Raja An-Najasyi dan mengancam Abrahah dengan ancaman-ancaman. Di antaranya, sungguh saya akan menggempurmu dengan pasukan besar dan menyeret ubun-ubunmu. Maka si Abrahah ini ketakutan dan berupaya meminta belas kasihnya dengan mengirimkan utusan-utusan yang membawa beragam hadiah-hadiah, pemberian-pemberian, dan juga satu bejana yang berisi tanah dari Yaman yang dia sujud padanya. Kemudian sampaikanlah kepada An-Najasyi bahwasanya inilah bekas ubun-ubun saya, injaklah saya. Saya takluk kepadamu, tunduk kepadamu, tidak macam-macam kepadamu. Akhirnya setelah sampai kepada An-Najasyi, An-Najasyi pun ridha, rela menerima dan menetapkan dia, membiarkan dia. Kemudian kata Abrahah, saya sungguh-sungguh akan membikinkan untukmu di negeri Yaman ini gereja terbesar dan tertinggi dan termegah untuk menyaingi Ka'bah Baitullah, peninggalannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan untuk memalingkan wajah manusia dari Ka'bah kepada gereja ini. Maka bangkitlah kemarahan kabilah-kabilah Arab, sehingga di antara mereka ada yang jengkel, kesal, hingga dia buang air besar di gereja itu, kemudian melumuri gereja tadi, ya, Ka'bahnya gereja tadi dengan kotorannya. Kemudian sampailah berita ini kepada Abrahah, maka bangkitlah kemarahannya dan dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Akhirnya dia pun mulai mempersiapkan ya penggempuran yang besar-besaran. Dia kumpulkan pasukannya sebanyak-banyaknya agar tidak ada yang bisa menghalaunya, dan disertakan bersamanya al-fil al-azim al-kabir la ya'rifuhu al-arab qablah. Disiapkan juga al-fil, gajah yang sangat besar yang orang Arab belum pernah melihatnya, tujuannya untuk mendongkel, mendongkrang, menghancurkan Ka'bah. Akhirnya berangkatlah Abrahah bersama pasukannya yang sangat besar. Ya, aram-ram, sangat besar sekali. Dan ada sebagian kabilah yang berupaya menghalau mereka karena kecemburuannya kepada Ka'bah, meskipun mereka pada saat itu adalah kaum musyrikin. Menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala, tapi mereka memiliki pembelaan kepada Baitullah al-Haram karena itu adalah peninggalan orang tua mereka, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi apa daya mereka, jumlah mereka sedikit sehingga mudah sekali itu ditumpas habis oleh Abrahah. Datang lagi, habis lagi. Kemudian ketika sudah sampai di Mekah, ketika telah sampai pasukan ini di Mekah, Maka pasukan ini merampas 100 ekor unta milik Abu Talib. Kakeknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya siapa? Abu Talib kan? Iya. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib. Dirampas 100 unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari mereka menemui Abdul Muttalib akan perihal mereka Abroha yang sedang melakukan perjalanan untuk membinasakan atau menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka kata Abdul Muttalib, kita tidak akan mampu untuk melawannya, habis kita. Mereka jumlahnya begitu besar. Ya, persenjataannya begitu hebat dan lengkap. Sudah, nanti pertemukan saya dengannya. Akhirnya bertemulah Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Abroha. Dan Abroha ketika melihat wajah dan penampilan Abdul Muttalib merasa terkagum-kagum. Tampan, sosoknya indah, sampai-sampai dia ketika itu dalam kondisi duduk di singgasananya turun, duduk di hamparan bersama Abdul Muttalib. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya. Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakanlah kepadanya Abdul Muttalib, apa kebutuhanmu? Kemudian disampaikan, apa sih kebutuhanmu? Maka kata Abdul Muttalib, sesungguhnya pasukanmu merampas 100 ekor untaku. Setelah mendengar jawabannya, yang tadinya Abraha ini mengagungkan dan memuliakan Abdul Muttalib, ya, tiba-tiba dia meremehkannya. Oh, hanya karena ini dia datang menjumpaiku. Saya kira dia datang ke sini untuk bernegosiasi menjaga Ka'bahnya. Ternyata hanya untuk ini. Ya, sampaikan kepada Abdul Muttalib, kepada si penerjemah ini, bahwasanya saya tadinya terkagum-kagum denganmu. Tapi ketika saya tanya, ya, tentang hajatmu, kemudian kau jawab, hajat saya adalah ini dan ini, keperluan pribadinya, unta-untanya, jatuh wibawamu di hadapanku. Silakan itu ambil semua, 100 ekor untamu. Kemudian kata Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, betul kan? Ya. Ana Rabbul Ibil, saya hanyalah pemilik ibil, unta-unta. Ya. Wahadhal bait lahu rabbun yahmih, sedangkan rumah ini Baitullah al-Haram memiliki Rabb yang akan menjaganya, dan saya yakin itu. Dan sebelum Abdul Muttalib bersama kaum Quraisy meninggalkannya, terlebih dahulu, ya, mendatangi Ka'bah, memegang halqat, lingkaran-lingkaran dari besi tempat mengikatnya kain Ka'bah, seraya berdoa dan tadarruk kepada Allah agar dijaga Ka'bah ini. Allahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalak. Ya Allah, seseorang itu akan menjaga rumahnya, dan jagalah rumahmu ini ya Allah. Wansur 'ala ali salib wa 'abidihi al-yawm. Tolonglah ya rumahmu ini dari para penyembah salib. Iya. Tolonglah, iya, keluargamu ya Allah, suku Quraisy yang menjaga rumahmu ini. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum abadan mihalak. Senantiasa salib mereka dan kekuatan mereka tidak akan mampu mengalahkan kekuatanmu ya Allah. Setelah itu beliau Abdul Muttalib bergegas menuju gunung bersama kaum Quraisy untuk melihat apa yang bakal terjadi, dan mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian Abraha pun semakin mendekat. Ketika sudah sampai di satu tempat antara Makkah dan Jeddah, tiba-tiba gajahnya yang disebutkan di dalam tafsir yang bernama Mahmud terdiam, tidak mau maju ke depan. Dipukul, dicambuk, tetap juga dia duduk. Tapi kalau diarahkan ke arah yang selain Ka'bah, berlari dengan cepat. Kemudian singkat ceritanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka tayran ababil. Iya, burung yang berjumlah banyak, yang berkelompok-kelompok datang dari arah laut, yang masing-masing burung ini membawa 3 batu kecil yang begitu panas dilemparkan ke pasukan itu. Tidak ada yang luput dari depan sampai belakangnya. Saking-saking panasnya batu ini, ketika menimpa ubun-ubunnya langsung tembus ke duburnya. Berlobang-lobang, berjatuhan anggota tubuh mereka. Binasa mereka, kebanyakannya. Banyak selamat, sedikit bisa kembali ke negeri Sana'a Yaman, itu pun dalam kondisi cacat berat, diantaranya raja mereka ini, Abraha. Dia dalam kondisi dadanya terbelah mengeluarkan hatinya, kemudian mati dan dilanjutkan kerajaannya oleh anaknya. Itu singkat cerita dari Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada mereka Ashabul Fil, pasukan bergajah? Ahli tafsir berbeda ya pendapat terkait dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Sebagian mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuk di sini istifhamnya adalah bermakna ta'ajub, yakni maknanya i'jib li fi'li rabbika bi ashabil fil, hendaknya engkau merasa kagum akan perbuatan Rabbmu terhadap ashabul fil. Yang lain mengatakan seperti Ibnu Asyur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, katanya di sini istifhamnya untuk takrir, penetapan, yakni maknanya engkau telah mengetahui wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah. Kenapa demikian? Untuk takrir, karena berita ashabul fil itu sudah mutawatir diketahui oleh kaum Arab. Mutawatir, semuanya mengakui kebenarannya. Bahkan tidak lama itu pun terjadi di tahun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir padanya, sehingga disebut dengan tahun apa? Tahun gajah. Bahkan bekas-bekas asar-asar peninggalannya ashabul fil masih ada, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Asyur juga. Beliau menyebutkan ucapannya Abu Saleh, kata Abu Saleh, ra'aitu fi baiti ummi Hani binti Abi Talib nahwan min qufizaini min tilkal hijarah sudan mukhattatan bi humrah. Saya melihat di rumahnya Ummu Hani, anaknya Abu Talib, ada sekitar 2 karung. Ya, 2 karung, satu karungnya memuat sekitar 16 kilo. Ada 2 karung dari batu-batu yang dibawa oleh burung-burung ababil, yang berwarna sudan hitam, mukhattatan bihumrah, bergaris-garis merah. Sehingga perkara ini sudah maklum, masyhur, mutawatir, diketahui oleh orang Arab. Sehingga alam taro kaifa fa'ala rabbu, kata beliau rahimahullah, ini untuk menetapkan. Ya, engkau telah melihat bagaimana kebesaran Rabbmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada ashabul fil, apa yang Allah timpakan. Demikian kata beliau rahimahullah. Ya. Baik, kita masuk saja kepada tafsir beliau, Syekh Abdul Rahman As-Su'di rahmatullahi ta'ala alaih. Terjemahnya belum ya? Ya, kita terjemahkan dulu ayat tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya berbeda-beda ya. Tapi enggak jauh. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada ashabul fil, pasukan bergajah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini juga istifham takriri. Ya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka, rencana jahat mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rencana busuk mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka tayran ababil, burung yang sangat banyak jumlahnya, perkelompok-kelompok datangnya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung itu melempari mereka ashabul fil bihijara min sijil, dengan batu dari sijil. Sebagian mengatakan makna sijil adalah tanah ini panaskan sepanas-panasnya. Ada juga yang mengatakan batu yang as-salb as-syadid, batu yang sangat kerasnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka seperti asfin ma'kul. Ini pun ada beberapa tafsiran. Sebagian menafsirkan ka'asfin ma'kul seperti jerami-jerami yang dimakan oleh binatang ternak. Sebagian lagi menafsirkan seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, seperti kulit gandum. Yang lain mengatakan seperti kulit dari butiran-butiran yang telah kering. Sebagian yang lain menyebutkan seperti daun-daunan yang dimakan binatang ternak. Ya. Kata beliau rahmatullah ta'ala alaih, Ama ra'aita min qudratillahi wa'azim sya'nih. Tidakkah engkau melihat kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi bi'ibadih, dan juga rahmatnya kepada para hambanya. Jadi dijaganya Baitullah al-Haram adalah rahmat atas para hamba. Di antaranya rahmat bagi kaum Quraisy, meskipun mereka dalam kondisi apa? Musyrikin. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka Abrahah yang hendak merusak Mekah, memporak-porandakan penduduknya? Karena al-bait Baitullah al-Haram, bukan karena mereka. Karena mereka kaum musyrikin, rahmat juga. Dan secara khusus adalah rahmat bagi kaum mukminin yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah Baitullah, tempat beribadah kepada Allah, haji, umrah, dan juga menghadapnya salat-salat kita. Wa adillati tauhidih, dan di dalamnya juga ada dalil akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum musyrikin, di antaranya Abu Talib, ketika Abraha hendak menghancurkannya, siapa yang dimintai doanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengabulkan doanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalamnya ada bukti kejujuran utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dan mereka orang Arab mengakuinya, kebenarannya. Iya. Ma fa'alahu Allah bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat apa yang Allah perbuat subhanahu wa ta'ala kepada pasukan bergajah? Alladzina kadu baitahul harama wa aradu ikhrabah. Yang mana mereka hendak membikin tipu daya kerusakan kepada rumah Allah yang suci dan hendak merobohkannya. Fatajahhazu li ajli dzalik, maka mereka pun membuat persiapan besar untuk menghancurkan Baitullah al-Haram. Wastashabu ma'ahum al-filah lihadini, bahkan mereka menyertakan bersama mereka pasukannya al-filah, gajah yang sangat besar, untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Waja'u bijam'in la qibala lil 'arabi bih, dan mereka datang dengan membawa pasukan yang begitu besar yang tidak ada kemampuan sama sekali untuk melawannya, ataupun yang mana tidak ada kemampuan bagi bangsa Arab untuk menghadapinya. Minal Habasyati wal Yaman, pasukan yang terkumpul dari Habasyah dan Yaman. Falamman tahau ila qurbi Makkah, tatkala mereka sudah sampai dekat Makkah. Walam yakun bil Arabi mudafa'atun, dan tidak lagi bangsa Arab memiliki kemampuan untuk menghalaunya. Wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum, dan kaburlah mereka ahlu Makkah dari Makkah karena takut, mengkhawatirkan keselamatan diri-diri mereka dari kejahatan mereka ashabul fil. Arsalallahu alaihim tayran ababil, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim, Allah utus tayran ababil, burung ababil. Seringnya burung ababil ya. Ababil itu maknanya katanya mujtami'ah, burung yang berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan firaqan, mutatabi'ah, datang silih berganti. Ya, burung yang datang silih berganti dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Makna ababil adalah mutafarriqah, yang datang dalam kondisi mutafarriqah, silih berganti. Ya. Terbagi-bagi, berkelompok-kelompok. Tahmilu hijaratan muhammatan min sijil, yang mana masing-masingnya membawa batu-batu yang dipanaskan min sijil. Tadi sijil, batu yang sangat keras, ataupun kata yang lain, tanah yang dipanaskan sehingga menjadi batu dan sangat panasnya. Faramathum biha, akhirnya burung-burung ini pun melempari ashabul fil dengannya. Wa tatabba'at qasiyahum wa daniyahum, burung-burung ini mengejar pasukan bagian depannya dan belakangnya, tidak ada yang bisa lolos darinya. Ya. Fa khamidu wa hamadu, akhirnya matilah mereka, dan yang masih hidup beberapa saja itu pun dalam kondisi cacat. Ya, di antaranya Abroha, setelah sampai di negerinya Sana'a mati dia. Pecah dadanya, mengeluarkan hatinya. Ini sangat dahsyatnya. Ya. Wa kafallahu syarrahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah Al-Haram dan penduduknya dari kejelekan mereka dan kejahatannya. Wa radda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka, kejelekan mereka ke leher-leher atau tengkuk-tengkuk mereka sendiri. Wa qissatuhum ma'rufatun masyhurah, dan kisah ashabul fil itu adalah kisah yang ma'ruf dan masyhur, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang hilang akalnya. Perkara yang mutawatir, tidak bisa diingkari. Wa kanat tilka sanah allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadinya kejadian ashabul fil adalah, ataupun wa kanat tilka sanah adalah tahun itu, adalah tahun di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Fasarat min jumlati irhasat ta'wati, sehingga jadilah kisah ashabul fil termasuk muqaddimah, pembukaan-pembukaan akan datangnya seorang nabi, termasuk dalail an-nubuwah, tanda-tanda dari kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda-tanda dari kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala alaih di dalam syarah Muslim, jumlahnya mencapai 1200 tanda kenabian. Juga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah ta'ala alaih bahwasanya jumlah dari tanda-tanda kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 1000 lebih. Dan tanda-tanda kenabian ataupun dalail an-nubuwah ini lebih umum daripada mu'jizat. Dan tanda-tanda kenabian nabi ada yang terjadi sebelum nabi lahir. Di antaranya ini kisah ashabul fil. Dan di sana ada kejadian yang lain ketika Rasulullah SAW lahir, istananya Kisra bergetar, goncang. Ya. Dan juga yang lainnya, ibunya Rasulullah SAW diperlihatkan dari Makkah, diperlihatkan istananya Kisra. Dan juga yang lainnya, bahkan ahlul kitab mengetahui tanda-tanda kedatangan nabi ini sepertinya telah datang, telah lahir seorang nabi. Itu diantara dalail an-nubuwah, dan di sana masih banyak yang lain dari tanda-tanda nabi-nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, beranjak dewasa, setelah diangkat sebagai rasul, bahkan setelah meninggal masih tetap tersisa dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muqaddimat risalati, dan merupakan pembukaan dari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Falillahil hamdu wasyukur, maka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur. Demikian tafsir yang ringkas dari beliau rahimahullahu taala, dan akan kita tambahkan dengan sedikit faedah yang bisa kita petik dari surat ini ataupun tafsir surat ini. Yang pertama adalah tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dahsyatnya siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini, makna ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya besar, azabnya dahsyat, harus nantiasa kita hadirkan. Jangan sampai kita tertipu ya dengan beragam kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala itu yumhil wa la yuhmil, menunda tapi tidak dibiarkan, pasti suatu hari akan diazab. Iya. Apa tujuannya? Untuk kita senantiasa mengingat kudratullah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan maksiat, sehingga kita menimpa ataupun tertimpa apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Dan pasukan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, diantaranya tadi burung-burung ababil, juga para malaikatnya, taufan, hujan, gempa, dan yang lainnya banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui macam dan jumlah pasukan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah, sehingga harus kita senantiasa dalam kondisi waspada ya dari segala perkara yang bisa mendatangkan murka Allah, sehingga Allah kirimkan pasukannya kepada kita, apakah bentuknya zilzal, gempa bumi, tsunami, gunung meletus ataupun yang lainnya ya. Kemudian juga di sini ada faedah yang lain, yaitu berupa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baituhu al-haram, rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Dan juga perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka-mereka yang hendak membuat kerusakan kepada rumahnya. Ya. Dan di sana juga ada faedah yang lain. Ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan dari al-irhal sa'at. Ya. Dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan ilmu, tambahan ilmu, dan juga menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.